Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertautkan hati kita, terutama sekali pada kesempatan hari ini. Dan itu merupakan suatu hal yang besar, sangat sangat besar sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan bahwa seandainya kamu berusaha untuk mempertautkan hati antara satu dengan lain, kamu tidak akan mampu melakukannya walaupun kamu mengeluarkan segala kekayaanmu seisi langit dan seisi bumi. Akan tetapi pertautan hati itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin innallaha allafa bainahum, hanya Allah yang punya kuasa untuk mempertautkan hati kita. Oleh karena itu mari kita jaga kebersamaan kita. Mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kita dengan kebersamaan kita pada hari ini, terutama sekali karena kita kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 94 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an naasa an yu'minu iz ja'ahumul huda inna an qalu aba'atsallahu basyaran rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 94 ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita tentang betapa keras kepalanya, betapa degilnya, betapa bengalnya, betapa tidak mau terimanya orang-orang kafir Quraisy terhadap segala petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tampilkan di hadapan pelupuk mata mereka. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan segala kekuasaannya, malah mereka mengatakan, ya, Allah sudah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mereka ketahui tentang bagaimana mampu menjaga amanah, ketinggian kedudukannya di sekitar mereka. Akan tetapi ternyata yang mereka ucapkan adalah aba'asallahu basyara rasula, apakah layak Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Ya, ini adalah sikap lain dari mereka yang berusaha untuk memojokkan rasul, dan mereka meminta bahwa rasul itu haruslah orang yang betul-betul super hebat. Kalau super hebat itu bukan dari jenis manusia tetapi dari jenis lain yang mereka anggap berada di atas mereka, yaitu malaikat. Ya, kalau mereka ada yang menganggap malaikat sebagai anak Tuhan, mereka juga menginginkan bahwa paling minimal malaikat itu yang menjadi para rasul itu adalah para malaikat. Banyak sekali keterangan ayat yang senada dengan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat yang lain, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu. Ya, apakah merupakan suatu hal yang sangat ajib, sesuatu yang sangat mengherankan, kalau ternyata kami mewahyukan, menurunkan wahyu atau memberikan wahyu kepada salah seorang di antara mereka yang juga merupakan jenis mereka. Ya, di dalam keterangan ayat lain yang senada juga Allah mengatakan mereka mengecam tentang kedudukan seorang rasul itu dari seorang manusia, abasyaran yahdunana, apakah seorang manusia yang akan memberikan kita petunjuk. Ya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam keterangan sebelumnya sudah memberikan informasi kepada kita bahwa sebenarnya sudah sangat cocok kalau rasul itu adalah golongan manusia dan ya bagian daripada masyarakat di mana wahyu itu diturunkan. Kenapa? Kalau malaikat tentu akan ada nanti helah atau ucapan lain atau cara mereka untuk tidak menerima malaikat itu. Ya, kenapa? Kalau malaikat yang diutus kepada kami, kalau misalnya malaikat yang dijadikan rasul, kan tidak cocok. Mana bisa kami mengikuti malaikat yang tidak makan, tidak minum, yang hanya tahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak cocok. Carilah seorang rasul itu yang cocok, yang bisa kami ikuti. Ya, itulah salah satu keterangan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang ketidakcocokan permintaan mereka untuk menjadikan malaikat itu sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sudah sangat cocok sekali dan bisa diterima oleh nalar kita bahwa Rasul itu adalah salah satu berasal dari golongan manusia dan bahkan juga salah satu anggota masyarakat di mana wahyu itu diturunkan dan di mana Rasul itu diutus menjadi Rasul yang menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan sebenarnya sikap kebengalan mereka ini hanya berangkat dari egoisme diri yang begitu sangat tinggi, dari sikap takabur yang begitu mampu menutup kebenaran mata hati mereka, sehingga akhirnya apapun kebenaran yang disampaikan, sehebat apapun mukjizat yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, tetap mereka tidak mau menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cukup kisah Nabi Musa alaihissalam yang sudah puntang-panting memberikan petunjuk dan ajaran kepada kaumnya, akan tetapi ternyata mereka bukan malah menyembah Allah, tetapi menjadikan lembu atau anak sapi menjadi sesembahan mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan untuk lebih menjelaskan ayat ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz. Perdana para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh apa yang kita lihat dari dialog orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan jawaban dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ayat yang kita bahas pada surah Al-Isra ini sungguh sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau sekiranya kita berandai-andai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup hingga saat ini, beliau juga akan mendapatkan tantangan seperti ini hingga saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita masih melihat hari ini orang-orang yang tidak mengingat Tuhan, padahal sebenarnya kekuasaan Tuhan berada di dalam dirinya. Allah mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu, di dalam diri kita, bagaimana jantung kita berdenyut, berdetak setiap saat, memompa darah kita, mengalirkan ke otak sampai ke kaki. Pernahkah kita dapat mengaturnya itu? Pasti tidak. Allah lah yang mengaturnya. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak dan iradahnya lah segala sesuatu itu dapat berjalan. Kita tidak mampu mengaturnya. Kita tidak dapat mengatakan, saya tidak mau berdetak jantung saya sekarang ini selama 1 jam. Pastilah kita sudah menjadi mayat kalau tidak berdetak lagi jantung kita, tidak berdenyut lagi jantung kita. Siapapun orangnya, dokter sekalipun tidak mampu melakukan hal itu. Dan masih banyak yang lain, bernafas dan yang lainnya. Kita tidak mau tidur misalnya selama 1 minggu, tidak mampu. Artinya kita sendiri tidak mampu mengontrol diri kita. Bagaimana pula kita ingin mengontrol yang lain? Nah, kalau begitu lemahnya kita, akankah kita masih kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, persis seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Perdana tadi, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan manusia sebagai utusan Allah Rasul kepada umat manusia ini, agar dialog yang terjadi itu setara antara manusia dengan manusia. Bagaimana mungkin ketika diutus Allah itu adalah malaikat? Bukankah malaikat itu tidak pernah berdosa? Nah, bagaimana malaikat akan mengajari kita tentang dosa ketika dia tidak pernah berdosa? Jadi kan ini secara logika dan nalar tadi ditegaskan oleh Ustaz Perdana akan sangat mudah ditolak. Nah, kalau misalnya kita dituntun pula oleh makhluk Allah yang mungkin dalam pandangan kita lebih rendah daripada kita, misalnya kita dituntun atau dibimbing oleh binatang, maka tentu kita akan lebih tidak menerima lagi. Bagaimana mungkin binatang akan mengajari kita, atau benda mati dan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah suatu alasan yang sengaja dibuat-buat, ya. Sengaja mereka tolak karena seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, kalaupun itu terjadi, maka sebenarnya hidayah itu tidak akan lagi masuk ke dalam hati mereka. Artinya semata-mata apa yang mereka lakukan itu karena mereka menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan beriman. Di dalam surah Al-An'am juga sudah disebutkan pada ayat ke-111, sekalipun Allah turunkan malaikat, Allah hidupkan yang mati dan berbicara kepada mereka, mereka tidak akan tetap tetap tidak akan menerima iman dan tidak akan memeluk ajaran Islam dan tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang-orang yang saat sekarang ini ya yang mengatakan nanti sajalah kalau sudah tua baru sholat, nanti sajalah kalau sudah pensiun baru haji, dan nanti sajalah, artinya menunda-nunda yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ke masa tua, ke masa di mana dia sudah menjadi orang yang lebih longgar hidupnya. Sementara sekarang ketika dia masih kuat, masih sehat, terlalu sibuk mengejar dunia. Nah, ini menjadi hal yang perlu memahami ayat seperti ini. Jangan-jangan orang yang seperti itu, yaitu yang sengaja mengabaikan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah dan menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkannya dengan sengaja, ditakutkan termasuk dalam golongan ini. Walaupun mungkin secara lisan dia tidak mengatakan mana Allah itu, mana kekuasaannya, tidak dia mengatakan seperti itu secara lisan, tetapi secara hal, secara kondisinya dia mengatakan hal yang seperti itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita senantiasa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan itu bukanlah untuk kepentingan Allah, bukan pula lah untuk kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, tapi semata-mata untuk kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. Mungkin itu tambahan saya. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada hari ini bahwa sebenarnya pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang tidak terhingga. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh pengutusan sungguh merupakan karunia daripada Allah yang besar kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus kepada mereka rasul dari golongan mereka sendiri. Oleh karena itu, keberadaan rasul merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan para ulama, ustaz, orang-orang saleh, orang-orang yang masih mau memberikan nasihat yang baik kepada kita, itu adalah merupakan suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hormati para ulama kita. Mari kita hormati para ustaz dan orang-orang yang selalu berusaha memberikan petunjuk dan nasihat kebaikan kepada kita, bukan malah sebaliknya mengucilkan mereka atau menjadikan mereka sebagai musuh karena kita tidak mau mengikuti segala petunjuk dan kebaikan yang berusaha untuk mereka sampaikan kepada kita. Nauzubillahi min zalik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.